Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih baca masalah warisan untuk Banatul Ibn. Putri dari anak laki-laki atau cucu laki-laki dari anak laki-laki. Banatul Ibn ini bisa Banatul Ibn langsung atau Banat Ibnil Ibn. Itu sebawah. Kata beliau, Banatul Ibn itu tidak akan dapat waris kalau ada di atas dia furu' laki-laki. Ya, dari Banatul Ibn mawujud zakarin warisin wa furu' a'la minhun. Yang kedua, dia tidak dapat kalau di atas dia ada ya furu unsa dua orang terlebih. Walama wujudi unsayain warisatain min furu a'la minhun. Ya, kenapa dikatakan dua orang atau lebih? Karena kalau cuma satu, dia dapat waris. Kalau unsa di atas dia itu cuma satu, maka Banatul Ibn dapat nanti takmilah surufain. Ya, kalau cuma satu orang unsa warisah dari furu'ala minhun cuma satu, dia yang satu dapat setengah. Banatul Ibn menyempurnakan iya 2/3 yang sisa dari 2/3. Jadi hitung benar bersama yang di atasnya mendapat 2/3, yang di atas dapat setengah, dia dapat sisanya di 2/3. Kemudian kata beliau rahimahullah ta'ala, kecualian, kecuali walaupun di atas dia itu ada dua orang wanita dari furu yang lebih tinggi, dia masih mungkin untuk dapat kalau ada yang sederajat dengan dia, ibnu ibnin atau di bawah derajat dia, ibnu ibnin. Walaupun di atas dia ada unsayain warisatain, masih ada dua wanita di atas dia dari furu yang dapat 2/3, dia masih mungkin dapat dengan ta'sib kalau ada ibnu ibnin sederajat dia atau di bawah dia. Kata beliau rahimahullah ta'ala, fayarisna bita'asibi bisyarat, mereka Banatul Ibn mendapatkan bagian dengan ta'asib, mengambil sisa bisyarat, dengan syarat an yakuna lil mayyiti ibnu ibnin bidarajatihna lidzakari mithlu hadzihi al-unsayain. Ya, mayit meninggalkan dua putrinya dan meninggalkan ibnu ibnin dengan bintu ibnin misalnya. Untuk dua putrinya dapat 2/3, sisanya untuk keduanya, ibnu ibnin dan bintu ibnin, mengambil sisa sebagai ta'asib. Dzakari misbahul unsayain. Wa yarithna bil fardhi. Dan Banatul Ibn mengambil bagian fard dengan ukuran tertentu, bisyarat, dengan syarat ala yakunil mayyiti ibnu ibnin bidarajatihin. Tidak ada bersama dia Ibnu Ibrin yang sederajat dengannya atau di bawah dia. Dapatnya lil wahidah anis, kalau dia sendirian pada setengah. Wal sintaini fa aktsar as-sulusan, kalau dua orang dapat 2/3, atau isni fa aktsar kalau dia dua orang atau lebih maka dapat sulusan 2/3. Illa an yujada unsa minal furu' a'la minhunna warsat nisf, kecuali kalau ada di atas dia satu orang wanita dari furu' yang lebih tinggi derajatnya. Ya, seorang meninggal dunia meninggalkan seorang putri dan dua banatul ibn. Ya, maka satu putri dapat setengah, banatul ibn dapat bagian menyempurnakan 2/3. Kata beliau, satu orang tadi dapat nisf, bayaris nisf sudus. Maka banatul ibn dapat 1/6. Takmilatan, takmilatan selusain, menyempurnakan 2/3 yang harusnya didapat kalau ya anaknya dua orang terlebih. Sawan kunna wahidah am akthar, apakah dia sendirian atau banyak. Zaid meninggal dunia, ya yang hidup adalah Zainab putrinya dan dua orang putri dari Umair. Maka Zainab dapat setengah. Dua orang putri dari Umair dapat 1/6. Untuk menggenapkan 2/3. Atau Umair anaknya yang putri ada 5. Tetap dapat 1/6 dibagi 5. Wala yazidul fardu anis sudus biziadatihinna. Ya, tidaklah bertambah fard bagian waris dari 1/6. Ya, dengan jumlah pertambahan cucu, pertambahan berarti riban, dia tidak menambah bagian. Tetap 1/6. Kalau anak perempuan yang umur ada 10, tetap Zainab dapat 1/2. Ya, banatul ibn, yakni banat dari Umair, tetap dapat 1/6 dibagi 10. Itu maksud beliau, wa yazidu fardu anis sulus bijatihin. Qala rahimahullahu ta'ala, mithalu irsihinna bita'asib ma'ujudi unsayain warisatain min furu' a'la minhun. Contoh banatul ibn dapat ta'asib, dapat bagian dari ta'asib, mengambil sisa waris yang ada ketika ada dua wanita pewaris yang lebih tinggi derajat dari dia. An yamuta shakhsun an bintaihi wa binti ibnihi wa ibni ibnihi. Ya, seorang meninggal dunia dalam keadaan meninggalkan seorang dua orang putri dan meninggalkan cucu yang putri dan putra dari anak laki-lakinya. Tadi Zaid meninggal dalam keadaan meninggalkan dua putri, ya Zainab dengan Rumaisah misalnya. Kemudian juga ada cucu putri dan cucu putra. Ya, anaknya Umair udah meninggal tapi punya cucu putri, ya punya anak. Umair punya anak putra dan putri. Fali bintaini sulusan, maka dua putrinya Zaid yang meninggal dunia, yakni Zainab dan Rumaisah, dapat 2/3. Karena dua orang anak putri. Sisanya untuk anaknya Umair yang laki-laki dan perempuan. Wali bintil ibn, wabdil ibn baqi. ya, ngambil sisa. Lahu sahman walaha sahmun wahid. Iya, karena di dakar misal hadir unsay. Laki-laki bagian dapat dua bagian dari wanita. Misalun akhir, contoh lainnya adalah an yamuta syakhsun an bintai ibnihi wa binti ibni ibnihi wa ibni ibni ibni ibnihi. Di bawah lagi. Seorang meninggal dunia dalam keadaan meninggalkan bintai ibnihi. Tadi Zaid punya anak Umair. Laki-laki Umair. Umair punya dua orang putri. Juga Zaid punya anak laki-laki lain. Mus'ab. Mus'ab punya anak laki-laki. Anak laki-laki Mus'ab punya putri. Jadi lebih bawah lagi ini derajatnya. Nanti mungkin lebih jelas nanti pakai diagram insyaallah. Kemudian wabni ibni ibni ibni. Selain itu juga ada apa berarti? Putra dari cicit si mayit. Ibni ibni ibni ibni berarti putra dari cicit si mayit. Qala pada bintai ibn as-sulusan. Ya, dua putri dari putranya. Kalau tadi Umair, berarti dua putri Umair dapat 2/3. Bintu ibn ibn wabni ibn bil ibn al-baqi dapat dua. Yang laki-laki dapat dua bagian dari wanita. Ini menjadi aul ta'sib. Dahu sahman walha sahmun wahid. Ini insyaallah mudah-mudahan besok kita pakai diagram biar lebih jelas. Ini makin ke bawah urutannya. Khawatir tidak tidak terbayang. Nanti saya besok lanjutkan dengan lihat diagram insyaallah. Allahu a'lam. Assalamualaikum.